بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fil din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Walhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala kenikmatan yang Allah subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Dan di antara kenikmatan Allah tabaraka wa taala adalah kita pada siang hari ini kembali dimudahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk bisa hadir di tempat kita ini yang semoga dijaga oleh Allah tabaraka wa taala dalam rangka mempelajari agama Allah tabaraka wa taala. Khairul hadin rahimani wa rahimakumullah. Mempelajari ilmu syar'i sangat banyak nilai dari faedah-faedah dan manfaat yang bisa diraih padanya. Nah, orang yang menimba ilmu syar'i dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menimba ilmu syar'i, mencari ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya para malaikat tatad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayapnya bagi para penuntut ilmu karena senang, karena ridha dengan apa yang mereka tuntut. Dari sekian banyak ayat wa hadis dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang betapa besar nilai talabul ilmi syar'i. Belum lagi khonahuddin rahimani wa rahimakumullah, tentunya semakin bertambah ilmu seseorang, dia akan sebagian bagus di dalam ibadahnya kepada Allah tabaraka wa taala. Begitu juga dengan menimba ilmu syar'i, dia akan benar akidahnya. Begitu juga cara bermuamalahnya juga dia akan semakin tepat, semakin benar. Dan minimalnya ya kana fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentunya yang kita harapkan dari belajar ilmu syar'i, menghadiri majelis ilmu, tidak lain pahala yang besar di sisi Allah tabaraka wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang orang-orang yang akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka hadir di majelis ilmu, hadir berkumpul dalam rangka mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ketika itu para malaikat ada yang bertanya, ya Allah, bahwasanya di tengah-tengah mereka ada orang yang bukan bagian dari mereka. Di tengah-tengah mereka itu, orang yang menimba ilmu syar'i, bukan ada orang yang tidak meniatkan menimba ilmu syar'i. Cuma mungkin dia sekedar mampir, kebetulan duduk di situ. Apakah mereka juga masuk pada janji Allah Tabaraka wa Ta'ala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ulaikal qaum la yasqa bihim jalisahum. Nah, mereka itu adalah satu kaum yang orang-orang yang bermajlis dengan mereka tidak akan merugi. Nah, maka qanfiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentunya di dalam kehidupan kita berupaya kita untuk menghiasi, berupaya bagi kita semuanya untuk menyibukkan diri kita dengan perkara-perkara ibadah. Menyibukkan diri kita dengan perkara-perkara ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menyibukkan diri kita dengan menuntut ilmu asy-syar'i. Kenapa ini penting? Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Karena manusia itu sesuatu yang enggak mungkin dia itu kosong dari kegiatan. Manusia, perkara yang sulit, nam, yang enggak mungkin dia itu kosong dari apa? Kegiatan. Maka disebutkan, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang tersibukkan dari ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia tidak sibuk melakukan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia akan tersibukkan dengan yang lain, yang lainnya. Itu mesti. Maka berupaya untuk kita menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antaranya adalah talabul ilmi asy-syar'i. Minimalnya yang sering disebutkan juga, ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sibuk dengan ketaatan, sibuk dengan menimba ilmu syar'i, kita minimalnya terbebas dari perbuatan ghibah. Tidak tersibukkan dengan perkara-perkara yang sia-sia, tidak tersibukkan dengan al-ghibah. Enggak sempat kita menghibahi manusia. Tapi ketika manusia, kita semuanya banyak lalai dari menimba ilmu syar'i, banyak lalai dari beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang ada adalah muncul pembicaraan-pembicaraan yang sia-sia, bahkan pada masuk pada yang haram, begitu juga dikhawatirkan terjatuh kepada al-ghibah. Maka jadilah keinginan kita, selalu himmah kita di dalam kehidupan kita di dunia ini, karena memang kita hidup di dunia ini tidak lain untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya dalam rangka menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka berupaya kita semuanya untuk menyibukkan diri dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Nah, dan alhamdulillah ketika ada di situ majelis-majelis ilmu, itu kesempatan emas untuk seseorang melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena manusia itu, nah, sebagaimana iblis, ketika awal penciptaan Nabi Allah Adam, baru Nabi Allah Adam diciptakan dalam bentuknya saja, belum ditiupkan ruh padanya. Nah, ketika iblis ataupun ketika Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, dibentuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan belum ditiupkan ruh padanya, maka ketika itu iblis nam berkeliling, berputar-putar mengelilingi jasadnya Nabi Allah Adam. Berputar-putar mengelilingi jasadnya Nabi Allah Adam yang belum ada ruhnya. Dia mencari-cari apa kelemahan makhluk yang namanya manusia ini. ternyata didapati Adam itu, kita semua itu posisinya berongga. Badannya itu ada rongganya. Ada bolongnya, bahasa kasarnya. Nah, maka iblis mengatakan ketika itu, la yatamalak. Yang namanya anak Adam itu orangnya la yatamalak. Apa la yatamalak? Maknanya adalah apa? Dia enggak tahanan untuk melakukan sesuatu. Bosanan, paham ya? Gampang bosan ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Gampang dia untuk bosan yang namanya manusia. Mau baca Quran terus ya bosan, lama-lama jenuh. Mau berzikir terus dia lama-lama bosan dan juga jenuh. Dan seterusnya. Mau nuntut ilmu terus, seringnya apa? Jenuh. Maka hati-hati, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini kelemahan kita semuanya. Yaitu gampang bosanan dengan sesuatu. Tentunya dalam hal ini adalah kita tidak membahas tentang perkara duniawi. Kita tidak membahas perkara duniawi. Tapi yang kita bahas adalah perkara-perkara ibadah. Nah, termasuk juga dia manusia itu bosanan. Kalau perkara duniawi, wadi. Nah, orang terkadang suka dengan permainan ini. Berapa waktu lama-lama? Berhenti dia. Nah, dia suka melakukan ini lama-lama, berhenti dia. Enggak tahanan. Tapi itu bukan itu yang dibahas. Ya kan, fiddin rahimani wa rahimakum. Itu penggambaran pendekatan saja. Kalau manusia itu apa? Orangnya enggak tahanan. Nah, enggak tahan lama dalam melakukan sesuatu. Enggak tahan lama dia beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia melakukan sebuah aktivitas, bosan dia. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itulah di antara hikmah Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena manusia itu bosanan pada sesuatu perkara, Allah, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mensyariatkan ibadah itu mutanawwi'ah. Apa mutanawwi'ah? Bermacam-macam. Bayangkan kalau ibadah itu cuma sholat saja. Nah, bayangkan kalau sholat, ibadah yang disyariatkan itu cuma sholat. Alangkah bosannya, ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu manusia. Yang lima saja. Terkadang apa? Ada loyonya, ada lemasnya. Begitu juga, bayangkan ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau ibadah itu cuma baca Quran saja. Kita baca Quran enggak tahan lama ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jangankan sejam, setengah jam itu berat sebagian pihak untuk melaksanakannya. Nah, karena memang apa? Sifat manusia itu, apa kata iblis tadi? La yatamalak. Kelemahannya itu enggak tahan lama dalam menetapi sesuatu. Maka oleh karena itulah Allah, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, mengajarkan kepada kita ibadah itu bermacam-macam. Di antara fungsinya kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala adalah enam, supaya manusia itu yang pertama tentunya supaya dia banyak jalan-jalan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Taala. Nah, bisa dia lakukan jalan yang ini, bisa dia lakukan jalan yang itu. Banyak jalan-jalan ketaatan. Banyak. Nah, untuk jalan-jalan menghasilkan pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, dan yang kedua tadi, supaya manusia itu tidak bosan. Nah, supaya manusia itu terus berada di dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena memang itu hikmah penciptaan manusia. Bosan dia baca Quran, dia bisa berzikir. Bosan dia berzikir, dia bisa sholat. Bosan dia sholat, dia bisa membantu orang lain. Bosan dia membantu orang lain dengan hartanya, dia dengan tenaganya, dan seterusnya. bosan dia dengan yang ini, dia talabul ilmi syar'i. Sehingga karena banyaknya ibadah tersebut, seorang bisa berkeliling. Bahasanya berkeliling ke sana kemari, tetapi semuanya terus dalam konteks dia beribadah kepada Allah Taala. Maka ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, kalau timbul kebosanan di dalam sebuah ibadah, jangan berhenti beribadah, tapi pindah kepada ibadah yang lain. Nah, jangan bercita-cita, berkeinginan untuk berhenti dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena memang tujuan kita hidup di dunia adalah beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apalagi ibadah yang sangat besar, yaitu talabul ilmi syar'i. Jangan sampai seorang berpikir dia mau meninggalkan ilmu asy-syar'i karena merasa berat dia belajar, karena dia merasa terbeban ini dan itu, dia berpikir mau meninggalkan majelis ilmu. Pengin rohah, pengin nyantai dia. Nah, cari aktivitas yang lainnya, maka hati-hati. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Seorang kalau tidak disibukkan dengan ketaatan kepada Allah, maka akan disibukkan dengan perkara-perkara yang lain. Nah, tidak ada istilahnya penyantai manusia itu. Tidak ada nyantai, apalagi di zaman sekarang. Walaupun badannya diam di rumahnya, tetapi dia bisa kemana-mana. Dia bisa melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Karena memang al-ilmu syar'i, sebagaimana yang dikatakan oleh al-imamu Ahmad, la ya'diluhu syai'un liman sohat niyatuh. Tidak ada yang menandinginya sama sekali bagi orang-orang yang benar niat-niatnya. Khonhidin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaAllah ta'ala akan kembali melanjutkan pelajaran kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Naam, kita pada pertemuan yang sebelumnya telah menjelaskan tentang al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Naam. Sebelum kita masuk pada poin yang berikutnya, ada yang mungkin secara ringkas kita sebutkan, walaupun sudah berulang, tentang perkara-perkara yang harus kita imani ketika kita beriman kepada takdir. Nah, perkara-perkara yang harus kita imani ketika kita beriman kepada takdir. Dalam beriman kepada takdir, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, ada 4 perkara yang disebutkan oleh para ulama. Nah, yang pertama adalah al-khalqu. Al-khalqu, penciptaan. Al-khalqu, penciptaan. Maknanya adalah kita semuanya meyakini, kita harus meyakini bahwasanya segala apa saja yang ada di alam ini, segala apa saja yang ada di alam ini, itu diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang pertama. Bentuk beriman kepada takdir yang pertama adalah yang disebut dengan al-khalqu. Al-khalqu, penciptaan. Yakni meyakini bahwasanya segala apa saja yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, bahkan perbuatan-perbuatan kita semuanya adalah ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan perbuatan-perbuatan kita semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, huwallazi atau wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Naam, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan-perbuatan kalian. Naam. Yang kedua, di antara perkara yang kedua yang harus kita yakini ketika kita beriman kepada takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah al-ilmu. Maknanya adalah al-ilmu, kita meyakini, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Al-ilmu. Kita mengetahui, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Zahiruha wa batinaha, baik yang zahir maupun yang batin. Baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu mengetahui perkara yang ghaib, yang tidak nampak bagi manusia, dan mengetahui yang nampak. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu as-sirra wa akhfa. Allah mengetahui perkara yang sir dan yang lebih samar dari perkara yang sir tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui mata-mata yang khianat, wa ma tukhfis sudur, dan apa saja yang disembunyikan di dalam dada. Semuanya diketahui oleh Allah Tabaraka wa taala. Jangankan yang nampak jelas oleh manusia, yang manusia lain enggak mengetahui, yaitu kedipan mata, lirikan mata seseorang kepada orang lain, kepada sesuatu, orang lain mengira dia tidak memandang lagi, ternyata dia masih memandang, orang lain enggak tahu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui mata-mata yang khianat. Dikira tidak melihat lagi, ternyata masih melihat. Wa ma tukhfis sudur, dan mengetahui apa saja yang tersembunyi di dalam dada. Maka oleh karena itulah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, faedah dari beriman kepada takdir pada poin yang kedua, yaitu al-ilmu, bahwasanya semuanya dengan ilmunya Allah Tabaraka wa taala, menunjukkan kita harus benar berhati-hati di dalam berbuat. Harus benar-benar merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berbuat. Karena apapun yang kita lakukan, baik amalan kebaikan maupun amalan kejelekan, itu semuanya diketahui oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Tabaraka wa ta'ala. Walaupun tersembunyi dari orang lain, walaupun tersembunyi dari keluarganya, walaupun tersembunyi dari orang-orang dekatnya, tidak samar ilmunya bagi Allah Tabaraka wa ta'ala. Inna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Naam, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada tiga orang yang melakukan perbincangan rahasia kecuali Allah yang keempat yang tahu tentang tiga orang ini. Naam, wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidak ada perbincangan lima orang secara rahasia kecuali Allah yang keenamnya. Maka ini menuntut kita semuanya untuk berhati-hati dalam berbuat, berhati-hati di dalam berbicara, bahkan berhati-hati dengan perkara yang ada di dalam hati kita. Niat-niatan yang jelek, sifat-sifat yang jelek yang masih di dalam hati pun diketahui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa? Contohnya, seorang ragu tentang hari kebangkitan dalam hati dia. Nah, seseorang dia ya khafidin rahimani wa rahimakumullah tidak meyakini adanya azab kubur di dalam hatinya, diketahui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atau sifat-sifat yang jelek, seseorang memiliki sifat hasad kepada seseorang. Seseorang memiliki sifat su'uzon kepada orang lain. Buruk sangka kepada orang lain. Seseorang yang memiliki sifat riya dalam ibadahnya, ingin dipuji oleh manusia. Itu semuanya diketahui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang rahasia-rahasia ini akan nampak nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Tariq, Allah mengatakan yauma tublas sarair. Yauma tublas sarair, hari di mana ditampakkan perkara-perkara yang sir. Pada hari kiamat akan ditampakkan perkara-perkara yang sir, yang rahasia, yang tidak diketahui oleh orang lain. Fan hadin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, di antara bentuk keimanan kita kepada takdir yang ketiga adalah al-kitabah. Al-kitabah. Nah, maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menulis. Al-kitabah itu menulis. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menulis takdir-takdir segala sesuatu sebelum dia menciptakan langit dan bumi selama 50 ribu tahun. Kataballahu maqadira kulli syai'in qabla ayyakhluqas samawati wal arda bi 50 alfa sanatin. Allah menciptakan takdir, Allah mencatat takdir-takdir segala sesuatu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50 ribu tahun. Ini khonahidin rahimani wa rahimakumullah. Poin nomor 2 dan nomor 3 yaitu al-ilmu dan juga al-kitabah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-70. Allah mengatakan alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Itu sifat al ataupun al ilmu. Ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semua apa saja yang di langit dan yang di bumi, hatta sampai yang terkecil yang tidak diketahui oleh manusia. Inna dzalika fi kitab. Kemudian Allah mengatakan sesungguhnya hal tersebut sudah ada fi kitab, di dalam kitab. Catatan apa? Takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inna dzalika 'ala Allah yazir, dan hal tersebut bagi Allah sangatlah mudah. Maka ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mengimani bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di langit dan di muka bumi ini itu dengan atau sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, maka oleh karena itulah kita menyebutkan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya bahwasanya di antara hikmah beriman kepada takdir itu adalah supaya manusia itu tidak bersedih hati terhadap sesuatu yang menimpa di dia. Supaya manusia itu tidak bersedih hati terhadap sesuatu yang menimpanya, yang tidak sesuai dengan keinginannya. Tidak sedih dia. Ngapain bersedih? Jangan apalagi sampai pada tingkatan berkeluh kesah. Sampai pada tingkatan pula dia berandai-andai. Kalau saya tidak begini, misalnya enggak bakal terjadi yang demikian. Maka itu perkara yang tidak diperbolehkan, berbahaya. Nah, kenapa? Dikarenakan tak Allah subhanahu wa ta'ala telah mencatat semua apa saja yang ada di muka bumi ini, langit dan bumi, 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sehingga pada perkara yang sudah terjadi, maka jangan seorang bersedih ketika apa? Memang sudah terjadi. Ketika dia beriman kepada hal ini, takdir Allah subhanahu wa ta'ala berupa Alkitabah, maka akan tenang dia, tidak sedih. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam arti apa? Tidak berlarut-larut di dalam kesedihan. Wa illa perkara-perkara yang tidak sesuai dengan selera manusia ketika menimpa manusia, otomatis biasanya dia akan bersedih. Tapi dalam artian dia sabar, kemudian tidak melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Karena dia faham bahwasanya ini telah Allah catat. Gimana pun tidak bahkan terelakkan. Nah, kalian tidak akan merasakan lezatnya iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kalian meyakini, sampai engkau meyakini bahwasanya apa saja yang Allah takdirkan menimpamu, maka tidak akan meleset darimu. Nah, begitu juga sampai kalian meyakini bahwasanya apa yang Allah takdirkan tidak menimpamu, maka tidak akan menimpa engkau. Ini khadafidin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ketika seorang berhasil di dalam usahanya, di dalam keinginannya sesuai dengan seleranya, maka dia tidak menjadi orang yang berbangga diri, sombong, meremehkan orang lain dengan merasa ini karena kecerdasan dia, ini karena kemampuan dia, karena usaha dia, dia meyakini bahwasanya ini sudah dicatat oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini khanafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini pada sikap, pada perkara-perkara yang sudah terjadi. Baik dia sesuai dengan selera, sesuai dengan keinginan, atau sering disebut dengan khair. Nam, takdir yang khair, karena sesuai dengan keinginan manusia. Atau perkara atau takdir yang syar, yang tidak sesuai dengan keinginan manusia. Dia terima, dia yakini, ini telah Allah catat. Tetapi untuk perkara-perkara yang belum terjadi, nah, artinya pada perkara yang sudah terjadi, apapun usaha dia, enggak bakal dielakkan lagi. Tetapi pada perkara-perkara yang belum terjadi, itu tidak boleh seseorang pasrah dengan takdir. Sudah diam saja, enggak usah ngapa-ngapain. Nah, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Lah, ini pemahaman yang keliru. Nah, gak usah banyak ibadah, gak usah taat, gak usah belajar. Nanti kalau Allah takdirkan pintar, ya pintar. Allah takdirkan, nah, masuk surga, ya masuk surga. Maka ini juga ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya semua perkara itu telah ditakdirkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sampai pun perkara kalian itu di surga atau di neraka sudah ditakdirkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka kata para sahabat, ya Rasulullah, fa fimal amal? Kalau semuanya sudah ditakdirkan, wahai Rasulullah, apa gunanya kita beramal? Fa fimal amal? Kalau takdir, semuanya sudah ditakdirkan, sudah dicatat, dan seterusnya, untuk apa kita beramal? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita semuanya pada perkara-perkara yang belum terjadi. Jadi, belum terjadi kan? Nah, tapi memang sudah ditakdirkan oleh Allah, tapi belum terjadi yang kita saksikan. Kalau tadi sudah kita rasakan. Pada perkara-perkara yang kita masih enggak tahu, nah, apakah kita berbahagia ataupun sengsara di masa yang akan datang, ataukah kita masuk surga atau neraka, ya qul hadin rahimani wa rahimakumullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'malu, beramallah kalian, kullun muyassarun lima khuliqa lahu, i'malu kullun muyassarun lima khuliqa lahu, beramallah kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan masing-masing orang itu akan dimudahkan kepada apa yang dia diciptakan untuknya. Nah, i'malu, beramallah kalian, kullun muyassarun lima khuliqa lahu, beramallah kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena masing-masing orang itu akan diberikan kemudahan pada perkara yang dia diciptakan padanya. Kalau dia dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka insyaallah dia terarah untuk beramal kebaikan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Walaupun tentunya tidak menafikan sebaliknya, tapi secara kenyataan pun demikian. Dalam kehidupan sehari-hari, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, biasanya orang itu akan berhasil ketika dia berusaha. Tetapi memang ada, tapi jarang. Dia tidak berusaha, tapi Allah takdirkan dia berhasil. Bisa dipahami ya? Tapi secara umum biasanya apa? Kepada apa yang dia diciptakan, itu dimudahkan dia untuk mengamalkannya. Nah, begitu pula ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ingin tentunya masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala, berusahalah beramal dengan amalan yang mendekatkan diri kepada surga. Semoga kita dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Seorang itu akan dimudahkan pada apa yang dia diciptakan. Walaupun tentunya bukan perkara yang pasti, karena memang belum kita mengetahuinya. Begitu juga, jangan seseorang, sudah ditakdirkan gak apa-apa, beramal jelek, beramal kejahatan, nanti kalau Allah takdirkan masuk surga, ya masuk surga. Lah, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Gimana kalau kita ternyata yang dimudahkan adalah amalan jelek, dikhawatirkan adalah termasuk yang mengantarkan kepada neraka. Ini khonahdin rahimani wa rahimakumullah. Nah, makanya termasuk di dalam pendidikan, misalnya dalam mendidik anak-anak, biasanya anak-anak ataupun orang tua yang soleh, yang dia mendidik anaknya dengan tarbiyah Islamiyah, tarbiyah imaniyah, maka insyaallah anak-anaknya akan menjadi soleh. Nah, tetapi begitu juga orang-orang yang tidak soleh kedua orang tuanya dan tidak mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan Islamiyah, imaniyah, solehah, biasanya juga anaknya tidak soleh. Ini yang wakilnya banyak atau tidak? Banyak kan? Karena memang itu sebab-sebabnya. Biasanya hasilnya dimudahkan dengan sebab. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Tapi tidak menafikan ada orang tuanya soleh, sudah berupaya mendidik dengan pendidikan yang solehah, ternyata hasilnya tidak baik. Nah, atau sebaliknya, orang tuanya, kedua orang tuanya tidak soleh, dan dia tidak melakukan pendidikan dengan pendidikan yang baik, ternyata Allah takdirkan anaknya ini mencari dengan sendirinya, dia mendapatkan pendidikan yang solehah, akhirnya apa? Dia menjadi orang yang soleh. Tetapi kan kita berbicara apa? Kebanyakan. Masing-masing dimudahkan dengan sebabnya masing-masing. Nah, begitu juga pendekatannya, ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, jangan seorang pasrah dengan takdir Allah tabaraka wa ta'ala ketika takdir itu belum terjadi. Seorang punya keinginan. Maka oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, poin yang keempat ketika beriman kepada takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah Al-Masyi'ah. Al-Masyi'ah. Nah, maknanya masuk, sekali lagi masuk dalam beriman kepada takdir Allah adalah Al-Masyi'ah. Maknanya adalah meyakini bahwasanya apa saja yang terjadi itu semuanya dengan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya ulangi, meyakini bahwasanya apa saja yang terjadi itu semuanya dengan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan kehendak kita. Tetapi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, walaupun semuanya telah dicatat 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bukan berarti menafikan seorang itu kita semuanya punya kehendak. Selama perkaranya belum terjadi. Nah, kalau sudah terjadi, maka jangan seorang berhayal supaya tidak terjadi. Nah, tetapi kalau belum terjadi, tadi seorang masih punya kehendak. Tetapi kehendak manusia itu tergantung dengan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin." Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita melihat ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kenyataan yang ada, apa yang kita inginkan di dalam kehidupan dunia ini terkadang sesuai dengan kehendak kita, terkadang tidak. Karena memang yang terlaksana itu bukan kehendak kita, tetapi kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seseorang menginginkan selalu dirinya, selalu badannya, selalu keluarganya sehat. Nah, terkadang sesuai dengan keinginan dia, tetapi terkadang tidak sesuai dengan keinginan dia. Dia, Masya Allah, Allah jadikan sering sehat, tetapi ada kalanya ternyata Allah takdirkan dengan hikmah tentunya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia sakit pada dirinya, pada keluarganya, dan seterusnya. Begitu pula ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terkadang tentunya seorang selalu berkeinginan dia selamat, tidak pernah terjatuh dalam musibah. Dia berkeinginan selalu selamat di dalam perjalanan, selamat di dalam mengarungi kehidupan, tidak tertimpa banyak musibah. Ternyata ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, na'am, seringnya Allah dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan, tetapi ada kalanya terkadang apa, orang itu tertimpa musibah. Misalnya kebangkrutan pada usahanya. Nah, misalnya binasa pekerjaannya, habis. Nah, dipecat dia. Begitu juga keuntungannya berkurang. Itu perkara-perkara yang tidak sesuai dengan selera. Tapi yang diingatkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, nah, kalau seorang itu sakit, sebagai agak menyimpang sedikit, sebagai faedah bagi kita semuanya, nasihat bagi kita semuanya, orang terkadang seringnya menghendaki dia sehat, ternyata dia sakit. Orang terkadang menghendaki dia telah selamat, ternyata dia dapat musibah. Orang seringnya tentunya berkeinginan usahanya maju, usahanya lancar, berhasil. Tetapi Allah takdirkan bangkrut. Termasuk orang selalu berkeinginan dia akan terus hidup. Nah, yang namanya manusia berkeinginan untuk terus hidup. Tetapi kenyataannya ada yang masih Allah berikan kesempatan dia hidup, Allah takdirkan dia hidup, tetapi banyak kita lihat orang-orang yang Allah takdirkan apa? Meninggal dunia. Kira-kira orang yang meninggal dunia itu sesuai enggak dengan keinginannya? Hah? Enggak ada, saya sangat ingin mati misalnya. Ada enggak kira-kira? Apa kira seorang semuanya keinginannya ingin sehat, enggak sakit, pengennya selamat, enggak mendapatkan musibah. Nah, pengennya apa? Dia berhasil dan tidak gagal, tidak bangkrut usahanya. Pengennya selalu hidup, bahkan berkeinginan hidup 1000 tahun. Tapi kenyataannya sih tidak. Nah, itu dari masalah takdir, itu menunjukkan bahwasanya keinginan manusia itu bergantung dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang pas, kadang tidak. Bukan dengan keinginan dia. Tetapi sebagai renungan bagi kita semuanya, ya fa nafidin rahimani wa rahimakumullah, kalau orang itu tertimpa sakit, apakah dia sudah putus asa? Dah, biarlah sakit. Tentunya apa? Dia akan berusaha untuk sehat. Seorang ketika dia sakit, dia berusaha untuk sehat. Seseorang yang tertimpa musibah pada hartanya misalnya, rampokan dia, kecelakaan dia dan seterusnya, dia sakit, masih dia berkeinginan punya apa? Sehat dia. Orang yang tadinya usahanya lancar kemudian bangkrut, masih dia berkeinginan untuk apa? Untuk bangkit. Bangkit. Masih bisa dia untuk bangkit. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi khonafidin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau mati, enggak ada istilah berkeinginan masih hidup. Nah, enggak ada kesempatan lagi untuk dia hidup dalam artian hidup seperti sekarang. Sekarang ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, seorang yang sakit masih dia berkeinginan ingin bangkit untuk menjadi sehat kembali. Diupayakan ini dan itu ingin sehat. Nah, orang yang bangkrut dia masih bisa berupaya untuk bangkit supaya kembali berhasil usahanya. Masih terus dia berusaha. Nah, tetapi ketika keinginan hidup itu tidak terlaksana, dia telah meninggal dunia, maka tidak bisa lagi dia untuk bangkit, untuk kembali hidup ke dunia. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Dia punya keinginan, tetapi dia punya keinginan untuk kembali ke dunia untuk beramal soleh, melakukan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Taala. Berarti khonafidin rahimani wa rahimakumullah, kalau sudah mati tidak bisa bangkit lagi untuk hidup seperti sekarang ini, berarti kesempatan hidup itu cuma sekali. Kesempatan hidup untuk beramal ketaatan kepada Allah, beramal soleh cuma sekali. Kalau sakit masih berulang-ulang, dia biasanya sehat. Sakit, sehat. Sakit, sehat. Nah, bangkrut, berhasil lagi. Bangkrut, berhasil lagi. Tetapi kalau hidup, ketika kematian yang Allah firmankan di dalam surah Al-Ma'idah, fa'asobatkum musibatul maut, maka menimpa kalian musibah yang terbesar, yaitu musibah kematian. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa lagi untuk apa? Berusaha. Untuk beramal soleh, ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, maka pergunakanlah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup di muka bumi ini untuk selalu memperbanyak ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kembali kepada pembahasan, bahwasanya di antara bentuk iman kepada takdir, apa yang disebut dengan al-masyiah. Meyakini bahwasanya segala apa yang terjadi itu dengan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun kehendak kita semuanya itu bergantung dengan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hatta tadi dalam masalah duniawi, begitu juga dalam perkara agama. Nah, kita terkadang menghendaki kita ini dalam belajar berhasil. Kita menghendaki dalam belajar itu berhasil. dengan gampang belajar nyantai, gampang berhasil, itu pinginnya manusia. Nah, tetapi terkadang sebaliknya, ya kan, hidin rahimani wa rahimakumullah, sudah belajar dan belajar, dia masih belum diberikan keberhasilan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Apakah dia selesai? Dah, enggak berhasil. Tentunya apa? Selama dia masih hidup, maka bisa dia berusaha kembali. Ulangi lagi pelajarannya, ya kan, hidin rahimani wa rahimakumullah. Jangan berhenti. Tadi, orang yang menginginkan sehat, ketika dia sakit, tentunya masih punya keinginan untuk sehat. Sakit lagi, apakah dah sudah sakit terus putus asa saya sehat? Apakah demikian? Jawabannya begitu juga dalam menuntut ilmu, ya kana fi rahimani wa rahimakumullah. Jangan selesai. Sebagaimana kita dalam urusan dunia gagal sekali, ingin berusaha lagi. Nah, gagal sekali, bangkrut, ingin cari usaha yang lain, enggak bakal putus asa manusia itu dalam mencari dunia. Terus gagal usaha, gagal bangkit dia. Kenapa dalam urusan agama, ya kana fi rahimani wa rahimakumullah, sekali dua kali gagal dia langsung berhenti. Dah, banting setir, pindah. Nah, cari pekerjaan yang lainnya, tidak usah menimba ilmu syar'i. Ini ya kana fi rahimani wa rahimakumullah, tidak sepantasnya. Karena dalam hal urusan agama juga demikian. Juga demikian, terkadang sesuai dengan keinginannya, berhasil dia, Masya Allah, disuruh ngapal ini, gampang menghafal, tapi terkadang apa, ada yang suruh menghafal itu sulit. Nah, termasuk di dalam apa, mengharapkan orang lain mendapatkan hidayah juga demikian. Semuanya dengan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang apa, sangat berkeinginan pamannya Abu Thalib masuk dalam Islam. Keinginan beliau sangat berkeinginan, bahkan di akhir-akhir beliau Abu Thalib mau meninggal dunia, didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena paman beliau yang membela beliau. Sangat sayang. Tetapi apa? Allah menakdirkan kehendak Allah lain bahwasanya dia tidak masuk ke dalam Islam. Dia tidak masuk ke dalam Islam. Atau contoh yang kemarin atau yang semalam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan beberapa orang untuk dibunuh. Nah, itu kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asalnya beberapa orang dibunuh. Ada yang benar-benar terjadi dibunuh dia, tapi ada orang-orang yang sudah tercatat sebagai pihak yang akan dibunuh, tetapi dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala, mereka lari. Mendapatkan perlindungan dari Allah, kemudian masuk ke dalam Islam. Enggak jadi dibunuh. Maka, ini ya kana hudin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kehendak Allah lah yang terjadi. Nah, kehendak Allah lah yang terjadi, bukan kehendak manusia. Ini, kana hudin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, 4 perkara yang harus kita imani ketika beriman kepada takdir, yaitu al-khalq, penciptaan, al-khalqu, kemudian yang kedua al-ilmu, al-kitabah, yang ketiga al-kitabah, dan yang keempat al-masyiah. Ini nampaknya yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Banyak berat banget kepalanya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.